الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengetahui contoh kedua sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh Dr. Muhammad bin Hadi dalam bentuk tidak menepati janji yang telah dijanjikannya, yang sebelumnya kita juga, kalau yang kedua adalah contoh tidak menepati janji beliau terhadap seorang alim min kibaril ulama, yang banyak pihak termasuk Dr. Muhammad bin Hadi sendiri sering menyebut Syekh Rabi abuna waliduna wa alimuna mujahid. Tetapi ternyata banyak sikap tidak terpuji beliau terkait hadzal alim al kabir al jalil. Salah satunya adalah tidak menepati janjinya untuk taubat dan rujuk dari ucapannya yang menjadi dijadikan sandaran oleh khawarij untuk menyerang salafiyin, terkait ucapannya bahwa seseorang yang berkeyakinan tetap sebagai muslim, seorang yang meninggalkan seluruh amalan, adalah orang berpaham murjiah. Ucapannya yang menyatakan alladhi yatruk al-amal wa huwa mutamakkin minhu wa yaz'um annahu muslim wa yu'rid 'anil 'amal bil kulliyah wa yuqal 'anhu annahu muslim, hadza irja'. Kita telah tahu bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak memposisikannya sebagai orang yang berpaham murji. Ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa dia bagian dari Ahlus Sunnah, karena permasalahan ini memang masalah khilaf, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kalau seorang sudah berani tidak menepati janji kepada alim kabir, abuna jami'an wa waliduna, ucapan ini bukan ucapan sembarang ya ikhwan. Ketika menyebut Syekh Rabi waliduna waliduna waliduna sebagaimana Al-Hajuri dulu mengucapkan ucapan yang sama, wadba' falil harbi juga mengucapkan ucapan-ucapan yang sama, wa Abul Hasan Syekh Rabi alim, Syekh Rabi mujahid, Syekh Rabi. Ternyata banyak ucapan ini hanya di lisan. As'alullah li wa lakum salama. Dan kalau ada seorang muslim telah berani melanggar janjinya dan berkhianat kepada waliul amr, waliul amr yang pertama dalam hal ini adalah pemerintah Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah yang berdiri di atas Al-Kitab was Sunnah, dan menegaskan bahwa negaranya di atas manhaj salafi. Kedua, waliul amr dalam bentuk ulama telah ingkar janji kepada dua pihak yang sangat agung dan besar ini. Lalu apa perkiraan antum terkait janji-janjinya terhadap yang posisinya di bawah dua pihak yang mulia ini? Kif perkiraan antum? Saya ajukan pertanyaan ini karena memang sudah terlalu banyak pihak-pihak yang mengeluh dari talabatul ilm wa du'at di Saudiya, di Madinah, di Jazan, dan kita yang di Indonesia termasuk yang pernah kena getahnya, dan dari beberapa tempat lainnya. Kira-kira akan memenuhi janjinya? Kalla. Kalau dia sudah bermudah-mudahan tidak menepati janji terhadap pihak-pihak besar, dan dalam perkara besar, kalau janjinya terhadap Syekh Rabi perkara akidah, janjinya terhadap waliul amr masalah ta'ah li waliul amr yang sebenarnya terkait permasalahan itu disebabkan oleh akhlak beliau atau ucapan-ucapan beliau. Dan tetap kita enggak bosan berdoa semoga Allah masih memberikan taufiknya kepada Syekh Muhammad untuk rujuk. Tapi muskilahnya dinukilkan oleh pengikutnya bahwa Syekh Muhammad ketika di Jami'ah Islamiyah beberapa hari yang lalu menyatakan lan ataraja'an qawli fi haula ai as-sa'afiqah, bahwa saya enggak akan rujuk dari pandanganku dan ucapanku tentang mereka-mereka ini. Enggak pantas wa antum di Madinah ya Syekh. Antum sudah dengar bahwa al-allama Ubaidul Jabiri tidak setuju pada antum. Mestinya antum datang kepada Syekh Ubaid. Kalau Syekh Ubaid bagi antum sudah tidak dianggap sebagaimana ucapan antum, Ubaid indana la qimata lahu, Ubaid sudah tidak ada nilainya di sisi kami. Ubaid, Ubaid. Taib Syekh Rabi' juga demikian. Antum mendengar Syekh Rabi melarang berbicara tentang sa'afiqah, mereka orang-orang yang terzalimin, dan bahwasanya yang berbicara tentangnya tidak punya hujjah. Wa Muhammad bin Hadi berbicara tanpa dalil dan burhan. Mestinya gimana seorang talib ilm yang mengaku Syekh Rabi adalah waliduhu, ayahnya, abuna, datang wahai Syekh, barakallahu fiik, datang temui Syekh Rabi', ketuk rumahnya, telpon datang. Ya Syekhana, ya walidi, ya abuya, jazakallah khair atas nasihatnya. Dalam perkara ini, ana punya data seperti ini, madza tara? Bagaimana pandangan antum, wahai walidi? Demikian semestinya. Bukan terang-terangan di depan beberapa tulab di Jami'ah Islamiyah mengatakan lan ataraja terkait janjinya kepada waliul amr tentang Ibrahim Ruhaili Al-Hizbi. Dia mengatakan lan askut ala an Ibrahim Ruhaili, aku enggak akan diam, padahal pemerintah menyatakan diam, jangan bicara tentangnya dan tentang thalabatul ilm. Apa yang diharapkan selain ini? Ayuhal ikhwah, sebelum kita membaca lanjutan beberapa faidah, tidak terlalu banyak sebenarnya terkait masalah yang kemarin sudah disebutkan. Bagaimana aqwal ulama a'immah mutaqaddimin terkait permasalahan orang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah, mukmin yang meninggalkan seluruh amalan jawarih. Ini sebenarnya butuh waktu khusus kita mempelajari. Syekh Muhammad hafizahullah min kulli su'in wa makruh. Menjawab pertanyaan dari si penanya yang besar kemungkinannya itu adalah dari Haddadiyah, karena memang mereka aktif menghubungi beberapa masyayikh untuk menyerang Syekh Rabi, untuk membenturkannya dengan Syekh Rabi. Pertanyaan ini sebenarnya, pertanyaan yang diajukan oleh si penanya tersebut adalah pertanyaan tentang permasalahan besar yang terjadi di hari-hari itu hingga hari ini. Permasalahan itu sedang ramai. Kalau Syekh Rabi sudah menulis tentang Falil Harbi sejak hampir atau kurang lebih 15 tahun yang lalu, dan ini diantara yang gencar menghidupkan permasalahan ini adalah Falil Harbi, kemudian diikuti oleh Al-Haddadiyah yang muda-muda berikutnya, mereka menulis artikel-artikel dan Syekh Rabi membantahnya dalam berbagai tulisan, halaqat ilmiyam, muallafat dalam bidang ini. Semestinya Syekh Muhammad yastafid, mengambil faedah dari hadzal alim al-kabir, wa huwa fi Makkah yauma idzin, di Saudi Arabia. Yastafid, tahu apa yang terjadi ini, fitnah yang terjadi ini sekarang apa. Jangan ikut-ikutan menjawab atau masuk dalam permasalahan yang justru tanpa disadari menjadi pukulan balik terhadap ahli sunnah dan masyayikh sunnah. Semestinya Syekh Muhammad benar-benar bermutala'ah, melakukan mutala'ah dan qira'ah terhadap karya-karya Syekh Rabi yang telah bangkit berjihad menghadapin khawarij ha'ula al-haddadiyah. Lah kalau kita yang di Indonesia, para asatidha dan duat yang ada di berbagai negeri, di Sudan, di Yaman, dan di Aljazair, dan yang lainnya, yastafidun, betul-betul mendapatkan faedah dari kutub Syekh Rabi termasuk dalam Masail Haddadiyah ini, bagaimana Syekh Muhammad bisa menjawab dengan jawaban seperti itu, sementara jawaban itu sendiri telah dibantah oleh Syekh Rabi dalam karya-karyanya sejak sekian tahun yang lalu? Di mana penghormatan kepada ulama? Di mana istifadah? Secara umur tentu jauh, secara ilmu dan lebih-lebih tentunya. Mungkin Syekh Muhammad baru lahir, Syekh Rabi sudah mulai berdakwah. Yastafid semestinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Semalam sudah kita sebutkan pendapat atau jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam dua kali majlis tentang permasalahan ini. Penting disebutkan juga bahwa Syekh Ibnu Utsaimin marah dan melarang keras para thalabatul ilm dan duat berbicara seputar permasalahan ini. Syekh Ibnu Utsaimin sudah wafat kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Sebelum itu Syekh sudah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Wahai Syekh, orang yang meninggalkan jinsul amal, apakah dia tergolong muslim ataukah bagaimana, dan bagaimana orang yang berpendapat bahwa itu adalah muslim? Syekh marah, ishad, ishad al-kalam, man qala bihadha, man qailuha, hadhil qaida man qa'adaha, hal qalahu Allah wa rasuluh. Sudah dijawab si sa'il, si penanya tetap ingin masuk ke dalam masalah itu, dipotong oleh Syekh pertanyaannya. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi ikut menjawab masalah, masalah yang sebenarnya sudah dijawab oleh masyayikh kibar. Syekh Rabi rinci judul demi judul karyanya tentang masalah ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika kita menyatakan Rabi bin Hadi alim, mujahid, muhaddis, hamil rayatil jarhi wa ta'dil, itu bukan omongan di lisan, enak diucapkan di muhadara-muhadara. La, itu mengandung makna, mengandung makna. Betapa pentingnya para duat dan talabatul ilm serius membaca karya-karya Al-Allamah Rabi bin Hadi. Kenapa tidak? Sementara setingkat Al-Albani rahimahullah memuji karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Setingkat Ibn Baz masih meminta karya-karya Syekh Rabi untuk beliau baca tentang perkara-perkara kekinian di masa itu yang Syekh bin Baz enggak mengetahui informasinya dan syubhatul qaum. Syekh Rabi bangkit. Wa kaif bi talabatil ilm atau masyayikh shighar? Lebih-lebih semestinya maka nasihatkan kepada ana bi nafsi dan talabatil ilm wa du'at wal asatidza untuk menseriusi buku-buku beliau. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Syekh Rabi syuja'an, tapi syaja'ah yang disertai syaja'ah, syuja'an itu pemberani artinya. Tetapi keberpemberanian, keberanian yang disertai dengan akhlak, bukan brutal. Ilm, ta'anni, ar-rifqu, kelembutan, itu pada ada pada hadzal rajul al-alim al-kabir. Syekh Ibn Baz dulu pernah dinukilkan dari beliau memuji jamaah at-tabligh. Maka Syekh Rabi datang menemui al-Imam Ibn Baz dengan apa? Dengan hujjah, adab. Sampai taraja Syekh Ibn Baz, rujuk Syekh Ibn Baz dari qaul bihujjah, bukan dengan celaan Syekh dibicarakan di majlis. Hunak man yuthni ala jamaah tabligh, ini itu ini. La, datang ditemui Syekh Ibn Baz bikulli adab wa ilm wa amanah wa rifq. Kita mesti meniru dan meneladani akhlak-akhlak ulama. Masih banyak syubhat ya ikhwan hari-hari ini muncul dari pihak-pihak al-muta'assibah li Muhammad bin Hadi, orang-orang yang bertaassub dan bertaklid. Jangan heran setiap fitnah seperti itu muncul, setiap fitnah min zamanin qadim. Kalau ana sering menyebutkan fitnahnya Falil Harbi wa Abul Hasan wal Halabi wal Hajuri, karena inilah yang sering diperdengarkan kepada masami'ukum, dan ini fitnah terjadi di masa antum hidup, agar lebih mudah dicerna. Al-Hajuri, apakah kemudian berhenti tidak membantah? Tulisan demi tulisan membela syekh mereka yang banyak disertai dengan caci makian. Dari waktu ke waktu, tidak berjalan hanya 3-4 tahun. Sejak 2006 kalau boleh kita hitung dari sana, hingga 2013 keluar ucapan Syekh Rabi. 7 tahun prosesnya. Keluar syubhat-syubhat. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dan di situ tampil du'at sunnah membantah berbagai artikel akadzib yang tidak disertai dengan akhlak itu. Di zaman ini pun sama terjadi. Al-Muta'assibah li Muhammad ibn Hadi, sebut saja satu namanya Ruzaik. Ini orang butuh waktu khusus nanti, biar antum tahu sejarahnya orang ini. Butuh waktu khusus menjelaskan tentang dia. Ruzaik yang datang ke Indonesia berulang kali menebarkan fitnah, perpecahan di negeri ini. Dan saya akan buktikan ucapan ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Masih ada sekian tema ke depan biidznillahi ta'ala. Namun saya ingin membacakan pada kesempatan yang singkat ini beberapa aqwalus salaf atau aqwal a'immal mutaqaddimin setidaknya tentang permasalahan yang sedang dibahas ini. Dalam tulisan Syekh Abdul Ilah Ar-Rifa'i hafizahullah Beliau menukilkan beberapa saja dan beliau mengihalahkan. Bagi yang ingin lebih lengkap silakan baca tulisan Syekh Rabi dengan berbagai babnya dan judulnya tentang masalah ini. Qala hafizahullahu ta'ala wali ma'a kalam ad-doktor Muhammad bin Hadi Waqafat, dan aku memiliki beberapa bantahan, catatan, kritikan terhadap ucapan Dr. Muhammad bin Hadi yang telah dinukilkan tadi. Al-Waqfatul Ula, yang pertama, ucapan Syekh Muhammad bin Hadi yang terrekam yang tadi sudah dibacakan. Al-Jawab, maka jawabannya, mimma staqarra inda ahli sunnah anna al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Tabihu ya talabatul ilm, antum sudah belajar ini. Itu ta'rif, definisi al-iman inda ahli sunnah. Al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Wadhalika li nusus mutadhafirah minal kitab was sunnah. Itu dikarenakan adanya dalil-dalil nas-nas dari Quran was sunnah yang sangat banyak. Bana 'alaiha ahlus sunnah mu'taqadahum famin dhalika qauluhu ta'ala. Ahlus sunnah menegakkan, mendirikan, menyandarkan akidah mereka terkait iman di atas dalil-dalil tersebut. Antara lain qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Wa minas sunnah ma ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini dari sunnah. Kalau bagi yang ingin lebih banyak lagi dalilnya, pelajari dari Kutubul Aqidah. Karena ini bukan khusus membahas tentang akidah. Hanya mengingatkan saja beliau. Nah, ya talabatul ilm. Wa man i'taqada anna al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'a yanqus bil-ma'siyah faqad bari'a min al-irja'i awwalihi wa akhirihi. Barang siapa yang telah berkeyakinan, bermanhaj bahwasanya iman adalah qaulun yakni bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun yakni bil jinan yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah, sungguh dia telah terlepas dari bid'ah al irja dari awalnya hingga akhirnya. Bid'ah al irja itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Barang siapa yang berkeyakinan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'a wa yanqus bil ma'siyah, poin demi poin ini qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'a wa yanqus bil ma'siyah, sekian poin ini. Ini keyakinannya, dia telah terlepas dari bid'atul irja min awwalihi ila akhirihi. Qala hafizahullah kama qala al-a'immah, sebagaimana diucapkan oleh a'immatus sunnah. Famin dzalika, antara lain, ma ja'a 'anil imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala imamus sunnah. Isma'u ya talabatul ilm. Fa 'an Isma'il ibn Sa'id qala sa'altu Ahmada amman qala al-imanu yazidu wa yanqus. Aku bertanya, meminta fatwa kepada Ahmad ibn Hanbal tentang seorang yang berkeyakinan bahwasanya iman itu yazidu, bisa bertambah, wayangqus, bisa berkurang. Apa jawaban Imam Ahmad? Hadza bari'un minal irja. Orang ini sudah terlepas dari bid'atul irja. Loh, dia belum mengucapkan iman itu qaulun wa amal. Itu sudah dibahas. Tapi fitnah yang sangat dahsyat waktu itu, adanya salah satu kelompok dari kelompok-kelompok Murji'ah yang mengingkari naik turunnya iman, bertambah dan berkurangnya iman. Al-Haddadiyah menuduh Syekh Rabi' Murji', Wal-Albani Murji'. Berarti Imam Ahmad juga ini kena. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala ma ja'ani al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Ucapan atau fatwa yang datang dari Imam al-Barbahari rahimahullah, haitsu qala, di mana beliau mengatakan, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan atau berkeyakinan, al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus, faqad kharaja min al-irja'i kullihi awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya iman itu adalah qaulun, juga amalun, yazidu wa yanqus, ya, maka sungguh dia telah keluar dari bid'atul irja secara menyeluruh dari awalnya hingga akhirnya. Penting antum ini, jangan sekedar dihafal ini ta'rif. Tapi ini ada masalah, antum yang antum pelajari di buku akidah itu bermanfaat bagi antum untuk menghadapi fitan yang ada di masa ini. Tampil al-Imam Rabi' membongkar buku-buku salaf kembali untuk diterapkan di zaman ini. Karena banyaknya juhala hanya bisa belajar atau mengajarkan kitab-kitab salaf, wala yafham, wala dia mampu untuk membaca fitnah di zamannya. Tampil a'imma ya ikhwan. Warabi bin Hadi fi muqaddimim, yang terdepan. Barakallahu fikum. Ini dua penukilan dari dua a'immatus salaf, a'immat mutaqaddimin. Qala al-waqfatus tsaniyah, kritikan kedua terhadap Muhammad bin Hadi, kalamul a'imma fi fi najati usatil muwahhidin wa in takhallafa anhu al-amal al-amalul jawarih. Ucapan-ucapan a'immah tentang selamatnya para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin dari kekekalan di neraka, berarti masih apa? Kalau enggak kekal, hah, Haji Ibu, masih muslim. Walaupun dia tidak mengamalkan amalul jawarih. Nah, ini bukan maksudnya rekomendasi untuk orang meninggalkan amalul jawarih. Lala, ini pembahasan tentang akidah. Untuk kita tidak mudah terjatuh pada akidahnya khawarij. Ya. Khawarij itu tidak semuanya serta-merta tiba-tiba mengkafirkan muslimin, kemudian halal darahnya, perangin, bunuh. Enggak, bermula dari seperti ini, kaidah-kaidah. Berlanjut, berputar, berkeliling kaidah-kaidah ini di antar mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan dan tindakan-tindakan fisik. Barakallahu fikum. Ulama memangkas dan mematahkan itu dari akarnya. Bukan cuma dahan dan daunnya yang seakar-akarnya. Ini yang harus kita pahami, akar-akarnya ini. Qala qaulul Imam Ibnu Battah, pernyataan Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh wal Ibana, karya beliau. Dan ini diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Semoga Syekh membaca dan bisa menerapkannya di masa beliau hidup. Fitan wa syubuhat. Tetapi memang betul-betul apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Sering kita dapat, wal imam rabi biiznillah yakun ahadun minhum. Fakta membuktikan itu semua. Dan banyak ulama berterima kasih kepada Syekh Rabi, termasuk Al-Amay bin Baz wa Ibn Uthaymin, Muhammad Aman Al-Jami, Muqbil bin Hadil Wadi'i, yang rata-rata umurnya setara atau sebagainya di atas beliau. Berterima kasih. Membaca karya-karya Syekh Rabi. Mengambil faedah. Barakallahu fikum. Apa kata Imam Ibn Battah? Qala wa yakhruj ar-rajulu minal imani ilal islam. Wala yukhrijuhu minal islam illa syirku billah. Au biraddi faridatin min faraidillahi azza wa jal jahidan biha fa in tarakaha tahawunan au kasalan kana fi masyiatillahi azza wa jal in syaa azzaba wa in syaa ghafara lahu. Muslim berarti. Fahimtum? Kalau dikatakan fulan tahtal masyiah, itu maksudnya masih muslim. Walaupun pada batas akhirnya, tapi masih muslim. Enggak boleh anda vonis kafir. Kata Imam Ibn Battah, seorang bisa keluar dari keimanan ke bingkai Islam, keislaman. Dari keimanan kepada keislam. Karena din itu salatu maratib. Al-Islam, thumma al-iman, thumma al-ihsan. Antum jangan hanya menghafal ini ada maknanya ini. Kata Ibnu Battah rahimahullah, wa yakhrujur rajulu minal iman ilal islam, bukan ilal kufur. Tahapan berikutnya ilal islam. Naam. Wala yukhrijuhu minal islam, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman illa asyirku billah. Ini yang pertama. Kecuali melakukan kesyirikan, syirik akbar. Qala au biraddi faridatin min faraidillah, atau dia menolak faridah, suatu amalan yang sifatnya fardu, wajib dari faraid yang Allah fardukan. Jahidan biha, dalam keadaan mengingkari faridah, satu faridah. Zakat enggak wajib, haji enggak wajib, salat enggak wajib dan seterusnya. Fa in tarakaha, jika dia meninggalkan faraid tadi, bayangkan, meninggalkan faraid tersebut, tahawunan au kasalan, dikarenakan malas dan menggampang-gampangkan permasalahan. Kalau bahasanya Syekh Muhammad, wahuwa yatamakkan minhu, dia masih mampu melakukannya. Iya mampu, tapi dia bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Yatamakkan memang, tapi dia bermalas-malasan. Kana fi masyiatillah, maka dia masih di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Insya'a azaba, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah kehendaki dia ampuni, Allah ampuni dia. Ini pernyataan Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Kita tunda dulu, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.